Mitra bisnis, seorang peserta seminar menanyakan kepada saya, Pak Tanadi, apa pekerjaan masa depan yang bisa membawa sukses besar supaya dapat saya tekuni? Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit menurut saya untuk dijawab karena tergantung dari banyaknya keadaan yang harus Anda hadapi, kesukaan Anda, lingkungan Anda, dan di mana Anda bergerak, di mana Anda berada, dan seterusnya. Tapi ada tiga elemen paling penting untuk Anda bisa menjadi sukses di masa yang akan datang. Yang pertama adalah sulit, yang kedua adalah langka, dan yang ketiga adalah berguna. Ini kata kuncinya. Jadi pekerjaan masa depan yang bagus buat Anda adalah pekerjaan yang sulit dilakukan. Karena pekerjaan yang mudah itu semua orang dengan segera akan meniru. Semua orang akan segera melakukan hal yang sama seperti Anda. Tetapi ketika pekerjaan itu sulit, tidak banyak orang yang bisa. Anda menjadi seseorang yang lain daripada orang lain. Karena tidak ada yang bisa, karena sulit. Orang tahu pun iya, tapi tidak bisa melakukan. Yang pertama, sulit. Yang kedua adalah langka. Langka ini apa sih? Maksudnya berbeda dengan orang lain. Kalau semua orang belajar marketing, jangan belajar marketing, belajar yang lain. Kalau semua orang belajar tentang bagaimana membuat PHP programming, Anda belajar yang lain, yang sulit, yang tidak sama dengan orang lain. Langka ini menjadi kunci berikut dalam masa depan yang sukses. Dan yang ketiga adalah berguna. Anda harus mempelajari sesuatu yang berguna untuk banyak orang atau berguna untuk beberapa perusahaan yang nantinya akan mampu membayar Anda. Kalau Anda belajar hal-hal yang sulit, langka tapi tidak berguna, percuma juga. Jadi tiga elemen ini harus ada semuanya. Sulit kalau semua orang banyak yang melakukan, maka Anda juga tidak akan dicari orang gitu ya. Lalu ada langka dan sulit tapi tidak berguna, percuma juga. Jadi butuh tiga hal ini untuk memahami kesuksesan di masa yang akan datang. Semakin tajamnya kompetisi, semakin globalnya persaingan dalam kehidupan bisnis kita, semakin digitalnya semua keadaan, membuat semuanya mudah ditiru, mudah direplikasi. Sehingga satu-satunya jalan adalah Anda mencari apa yang Anda cintai, Anda sukai, dan Anda bela dengan benar-benar, dan pilihlah hal yang sulit dilakukan, langka, dan tidak banyak yang bisa, tidak banyak yang tahu, bahkan tidak banyak yang mengerti, dan berguna bagi orang lain. Maka niscaya masa depan Anda akan jauh lebih cerah. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.